Maga Mo Nata Lala Widi. Wow. Kemarin kan manggilnya istri, sekarang mantan. Aduh. Oh, Jawa Timur. Yuk. Apa? Sampeyan tamatno itu. Apa? Bodine persis Deviana Safara.